Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik semua insyaallah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Malam hari ini kita akan tadabbur surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Oke. Kita sudahi dulu soal kemarin bercocok tanam. Ya. Malam hari ini kita akan bicara sumpah. Ya, tentang etika bersumpah. Ini khusus untuk lelaki yang suka PHP ini. Pembeli HP maksudnya gitu kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله dan janganlah kamu jadikan Allah, maksudnya di sini nama Allah, urdotan, sebagai penghalang liaimanikum dalam sumpahmu. Antabarru untuk berbuat kebajikan, watattaqu